الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita masih pada masail yaitu masalah thalithata asyarah atau sebelum itu thaniyata asyarah jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr bihaf fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun wa kadzalau fa'alahu muslimul an. Kesungguh-sungguhan Rasul dalam perkara ini, ini perkara tauhid wa da'wa ila tauhid, perkara sunnah, perkara al-haq, memerangi syirik, menjelaskan batilnya, semua itu serius Rasul betul-betul sungguh-sungguh. Hingga karenanya beliau dituduh gila alaihi salatu wassalam. Syairun majnun, kadzab, kahin, dibilang dukun, tukang sihir, pendusta, gila, dan lain-lain tuduhan keji mereka. Dan begitulah pula jika seorang muslim melakukan yang serupa, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan al-haq, membantah yang batil, membantah bid'ah, syirik, akan dinisbatkan kepada kita, mau menanya sendiri, sok benar, sok suci, radikal, keras, Wahabi, dan julukan-julukan yang semacam itu. Dalam athar Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jurmi rahimahullah, tabi'in ma'ruf, suatu hari di majelis bersama murid-muridnya ada lampu, kemudian beliau tutupi dengan dua batu besar. Semoga lampu itu terang tentunya, menerangi ruangan semua. Lalu ditutupi dengan lampu zaman itu, api ini apa? Macam cempluk gitu, dari api. Ditutupi dengan batu besar, dua. Ada celah, kecil. Lalu beliau tanya, "Mada tarawunal an?" Apa yang kalian lihat sekarang? Artinya cahaya. Qala nurun qalil. Kata mereka, ada cahaya tapi kecil sekali, sedikit sekali. Tadi Masya Allah terang, padang semua ruangan. Sekarang gak bisa, ada tapi ya Allah, kelihatan kayak redup, kayak ketutupan batu yang besar. Kata Abu Qilabah, hakadha tazmahillus sunan wa tadharul bid'ah. Begitulah kelak sunnah itu mengecil, redup, hilang, ketutupan oleh bid'ah yang begitu banyak, kebatilan yang begitu merata di sana sini, diamalkan, dilakukan. Sunnah itu seperti enggak terlihat, sudah redup. Hatta idza tarakan nasu bid'atan Sampai ketika kalau bid'ah itu ditinggalkan, tidak diamalkan, tidak ada yang mau jalani, qalu turikatis sunnah. Mereka katakan saat itu, ini sunnah kok ditinggalkan. Ya apa kamu ini? Semua orang melakukan ini, kamu tok yang ninggalkan. Dan seperti itulah kenyataannya. Sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang batil, sesuatu yang syirik, yang kufur bahkan. Tapi jika ditinggalkan, orang gak mau melakukan, dituntut oleh tradisinya, dituntut oleh kultur budayanya, masyarakatnya, dihujat habis-habisan. Kalau seakan mereka yang benar, kenapa ini tradisi baik, gak kamu lakukan? Kalau terkait jenazah misalnya, orang mati enggak diinikan, enggak diitukan. Kamu anggap bangkai kayak binatang gitu apa? Enggak dibaca ini, enggak diginikan, enggak digitukan. Yang sunnah, yang hak, tertutup, seakan enggak kelihatan. Seperti cahaya tadi, kata Abu Khilabah. Wahakadha. Waraqah ibn Nawfal, radhiyallahu ta'ala anhu, di saat awal nubuah, awal kenabian, menyampaikan ke Rasulullah SAW bahwa kaummu akan mengusirmu nanti ketika kamu sudah berdakwah, mereka akan menentang, memusuhimu, dan seterusnya. Qala wa mukhrijiyahum, kata Rasul keheranan, masa mereka akan mengusir aku? Selama ini mereka masya Allah menghormati beliau, memuji beliau sebagai shodiqul amin, orang yang paling jujur, paling amanat, ini itu. Masa akan aku diusir? Qala, maka kata Waraqah, ma ja'a ahadun imithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah orang membawa dan menyampaikan seperti yang kamu sampaikan, jadi pasti dia akan dimusuhi. Pasti dia akan ditentang dan dilawan oleh keluarganya, oleh kaumnya, masyarakatnya. Tidak. Permusuhan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dari syekhnya beliau, Syekhul Islam rahimahullah, ahlul Islam ghuraba fi ahlil milal. Ahlul Islam, yakni muslimin secara umum, bima fihim, di dalam muslimin sendiri, antum tahu ada Asy'ari, ada Sufi, ada Naqsyabandi, ada Mu'tazila, ada ajnas, milal, firak, kelompok macam-macam muslimin. Tetapi di tengah milal, di tengah agama-agama yang begitu banyak, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, dan yang lain-lainnya, bahkan Al-Ladinia yang ateis, enggak punya agama, ghuraba, aneh, asing, dan mereka mencela dan mentertawakan, mengingkari, ada apa mereka itu, ngapain tiap waktu harus ke masjid, sujud, baca ini, baca itu, Ramadan tiap tahun harus puasa, harus ini, harus itu, begini. Aneh mereka ini, muslimin. Di tengah ahlul milal. Wa ahlu sunnah fi ahlil Islam ghuraba. Ahlu sunnah yang mengerti sunnah, berusaha kembali kepada Quran, sunnah dalam agamanya, enggak mau ikut-ikutan, enggak mau bid'ah, enggak mau ini. Ghuraba fi ahlil Islam, aneh di kalangan muslimin. Masa ini semua orang ke neraka, mereka atau yang ke surga? Nah, semua salah, semua sesat. Karena mereka hanya ngamalkan, hanya ambil yang dari sunnah rasulnya, yang mereka tahu dalilnya. Sehingga aneh di kalangan muslimin, di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufi, dan yang lainnya. Kata Syekhul Islam, wa ahlul ilmi fi ahli sunnati huraba. Yang lebih berilmu di tengah-tengah ahlu sunnah tambah aneh lagi. Yang sudah mengerti sunnah, menisbatkan diri kepada sunnah, mau kembali ke sunnah, tetapi global begitu. Sementara yang ini ahlul ilm, tahu ilmu, belajar banyak, paham tahu banyak dibanding yang lain. Aneh di kalangan tengah-tengah ahlu sunnah. Karena mereka ketahui yang banyak tidak diketahui oleh ahlu sunnah. Karena mereka punya ilmu, ahlul ilm. Tambah aneh. Apalagi kalau dilebarkan ahlul ilm di tengah ahlul Islam, tambah aneh. Kata Syekhul Islam, wa ahlul ilmi adzabuna anhu almudafi'una an hiyadhihi hurabau fi ahlil ilmi. Ulama ahlul ilm, tapi bukan sekedar ahlul ilm, dia bersungguh-sungguh serius dalam ilmunya. Artinya dia membela ilmu ini, dakwah ini, tauhid, sunnah. Dia bantah yang sesat. Dia tahdir yang menyimpang. Dia bicara, dia ini tambah aneh lagi di kalangan bahkan ahlul ilm. Di kalangan ahlul ilm sendiri mereka huraba. Aneh, asing. Apalagi di kalangan ahlu sunnah, tambah aneh ini, tambah asing. Apalagi di kalangan ahlul Islam, tambah aneh, tambah diingkari, tambah dicela. Kayak gak punya pekerjaan, kesibukannya cuma tahdir, kesibukannya cuma bantah. Wahakadha qalu, kata Syekhul Islam, fakullamashtad til ghurba istaddal ida. Semakin ghurba, semakin asing, semakin aneh, permusuhan semakin dahsyat. Ini yang Waraqah sebutkan, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tiap kali orang datang membawa seperti yang kamu bawa, pasti akan dimusuhi. Semakin asing, semakin aneh, semakin orang gak tahu, semakin tersamarkan seperti lampu tadi, semakin kecil, semakin redup, karena ketutupan batu, ketutupan batil. Di tengah-tengah syirkiyah, di tengah-tengah bid'ah, di tengah-tengah hizbiyah, yang sedemikian mendominasi masyarakat ini, muslimin, permusuhan kepada mereka semakin besar. Semua menghujat, semua menyalahkan, semua mencela, semua memusuhi, semua memberi julukan-julukan dan lakop-lakop yang wahakadha. Makanya kata beliau, jidduhu. Seriusan Rasul SAW, karena beliau orang paling tahu, bagaimana tidak. Wahyu turun pada beliau. Karenanya beliau dituduh majnun, kadzab, kahin, sahir. Sallallahu alaihi wasallam. Thalithata asyara. Qawluhu lil ab'adi wal aqrab. La ughni anka minallah syai'ah. apa yang disampaikan Rasul kepada kerabat jauhnya, bahkan kerabat-kerabat dekatnya, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah. Selamatkan diri kalian masing-masing dengan amal soleh kalian, tauhid kalian. Hatta qala, bahkan kepada Fatimah anaknya sendiri, wahai Fatimah bintu Muhammad, la ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kamu sama sekali dari Allah. Selamatkan dirimu sendiri. Fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin. Nyata-nyata Rasul katakan tidak bisa menolong, tidak bisa membantu kepada pimpinan wanita-wanita yang ada di alam semesta ini, putri beliau. Wa amanal insan bi annahu la yaqulu illa al-haq. Dan tentunya Rasul tidaklah berkata kecuali yang hak. Thumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nasil yawm. Lalu kalau kamu pelajari dengan realita yang ada sekarang, yang ada dalam sanubari dan hati orang-orang khusus, bahkan yang mengaku dirinya keluarga Rasul, anak keturunan Rasul, atau anak cucu Ali, atau Hasan, atau Husain radhiyallahu anhum, tabayyana lahu tarkut tauhid wa ghurbatuddin. Kamu akan faham betapa tauhid telah jauh ditinggalkan dan semakin anehnya agama ini. Gharib, seperti tadi, semakin asing, semakin cincin itu mengecil, semakin besar permusuhan dan perlawanan orang kepadanya. Itu beberapa masail yang beliau istimbat dari bab ini rahimahullah. Bab qauluhu ta'ala, bab ke-15 firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Bab tentang firman Allah dalam Saba' 23. Hatta idza fuzzi', sampai ketika rasa takut itu telah reda dari mereka, sudah enggak ada. Mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Rob kalian? Para malaikat itu menjawab, ini di antara malaikat. Maka malaikat itu berkata, Allah berkata hak, dan dia maha tinggi dan maha besar. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim ay zalal faza' anha. Dan sudah hilang rasa takutnya setelah beberapa waktu. Qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman Sulami Syabi wal Hasan wa ghairuhum. Itu pendapat a'immah. Makna fuzik yakni zalal faza'. Sudah enggak ada rasa takutnya. Qala Ibnu Jarir qala ba'dhum alladhi fuzzi'a an qulubihim malaika. Yang dimaksud di sini para malaikat. Qalu wa innama fuzzi'a an qulubihim min ghasyatin tusibuhum inda sama'ihim kalamallahi bil wahyi. Kenapa mereka takut? Para malaikat pemakmur langit ini disebutkan takut hati mereka ketika mendengar perkataan Allah. Pada ketakutan mereka diam semua. Nah, begitu selesai sudah hilang rasa takutnya, baru mereka tanya, apa yang dikatakan Allah tadi? Mereka dengar suara Allah tadi, wahyu yang disampaikan ke Jibril alaihissalam, begitu dahsyatnya. Lalu mereka tanya, apa yang dikatakan Allah? Qalul haq, al-haq yang disampaikan Allah. Qala Ibnu Atiyah fil kalam hadf yadul alaihi dhahir. Konteks ayat ini ada yang mahdhuf, tidak disebut. Dan zahir tampak dalam makna ayat demikian. Ka'annahu qal, seakan, kalau bukan ayat, begini. Walahum syufa'a kama tazumuna antum balhum abadah muslimun abadan. Mereka itu bukan yang bisa memberi syafaat semaunya seperti kalian duga, wahai musyrikin, sehingga semangat sekali doa dan mohon ini itu kepada malaikat atau para nabi atau orang soleh. Mereka itu hamba-hamba Allah yang taat, berserah diri kepada Allah selamanya. Ya'ni munqadun, mereka itu begitu terikat, tunduk pada Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim al-murad malaika ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuh. Seperti yang Ibnu Jarir sebutkan dan a'immah lain, yakni malaika. Qulubil malaika. Qala Ibnu Katsir, komentar Ibnu Katsir, wa huwal haqq alladhi la miryata fi li sihhatil ahadits fihi wal athar. Dan itu yang benar, hak, tidak diragukan lagi. Karena banyaknya hadis dan asar sahih menguatkan itu. Qala Abu Hayyan, kata Abu Hayyan, tadhaharatil ahadith an Rasulillah, banyak hadis dari Rasulullah, anna qawlahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim innama hiya fil malaikah. Yani itu terkait malaikat, dan nanti akan tersebutkan hadis Nawas bin Sam'an, hadis Abu Hurairah. Idza sami'atil wahya ila Jibril, ketika para malaikat itu mendengar wahyu yang disampaikan ke Jibril, ya'muruhullah bih sami'at kajari sal silsilatil hadith ala Sofwan. Mereka dengar suara yang begitu kuat, mengerikan, keras, seperti seretan besi di atas batu, mengerikannya atau kerasnya. Kamu kalau ngeliat besi diseret di atas batu, seperti apa suaranya? Bukan seperti itu suaranya, tetapi bab kerasnya dan membuat takut para malaikat, padahal mereka makhluk besar, makhluk suci. Fatafza inda dzalik ta'dhiman wa haiba. Di situ karena takutnya, karena wibawanya, karena pengagungannya yang sangat, mereka takut kepada Allah. Qala wa bihadzal ma'na min dzikril malaika fi sadril ayah tattasiku hadhil ayah 'alal ula wa man lam yush'ir annal malaika mushar atau man lam yash'ur annal malaika musharun ilaihim fi min awwali qawlihi alladzina za'amtum lam tattasil lahu hadhil ayah bima qablaha. Dengan makna ini ayat kompak ketemu dengan ayat depannya, sebelumnya. Ketika Allah katakan kulid'ul ladina za'amtum, siapa yang Allah katakan panggil dan doai yang kalian kira bisa jadi syafaat bagi kalian, semau kalian, pasti ngasih syafaat kalian, pasti membela kalian, siapa yang dimaksud ini? Malaikat. Kalau dia tahu ini malaikat, akan nyambung dengan ayat ini. Gampang, enak. Tapi kalau tidak dia ketahui ini malaikat, ya nggak nyambung. Ini kemana, ini kemana larinya. Maknanya kok beda. Tapi kalau dia tahu itu malaikat, mudah dan tersambung dengan ayat yang sebelumnya. Qauluhu qalu madza qala rabbukum wa lam yaqulu madza khalaqa rabbuna walau kana kalamullah makhluqan laqalu madza khalaq intaha min syarhi sunan ibni majah. Ketika selesai takutnya, para malaikat alaihimussalam bertanya kepada Jibril, apa yang dikatakan oleh Rob kalian? Karena memang Quran wahyu adalah perkataan Allah. Apa yang difirmankannya? Menunjukkan Quran itu bukan makhluk. Karena kalau makhluk pastinya, dan malaikat lebih paham, akan menanyakan apa yang telah diciptakan Rob kalian. Kan begitu semestinya. Ciptakan apa tadi? Ketika kita sangat takutan tadi, ternyata menciptakan apa Allah? Kalau memang itu makhluk, ya tentu pertanyaannya apa yang diciptakan? Madza khalaqa rabbukum? Tapi tidak. Bukan itu yang mereka ucapkan. Yang mereka ucapkan madza qala rabbukum, qaul, kalam. Apa yang dikatakan? Perkataan, ucapan dari Allah. Wa mithluhu al-hadis madza qala rabbuna ya Jibril, di dalam hadis. Apa yang dikatakan Rob kita wahai Jibril? Wa amthalu hadza fil kitabi wa sunnati katsir. Contoh yang semakna ini dalam Quran dan Sunnah banyak. Wa qauluhu qaulul haqq, Allah berkata hak. Ai qalu qaulallahul haqq. Yang dikatakan Allah adalah al-haq. Wa dzalika li'annahum idza sami'u kalamallah su'iqu. Kenapa mereka takut dan kemudian tanya? Karena ketika mereka dengar perkataan Allah, pada pingsan para malaikat itu, berjatuhan alaihimussalam. Tsumma idza afaqu akhadhu yas'alun. Begitu mereka sadar, langsung mereka tanya, apa yang dikatakan Allah tadi? Saat kita jatuh pingsan, Fayaquluna madza qala rabbukum fayaquluna qala al-haq. Qalu qawluhu wa huwa al-aliyyul kabir 'uluwul qadr wa 'uluwul qahr wa 'uluwul dzat. Ali, dan Allah Maha Tinggi, tingginya kudratnya, tingginya kekuasaannya, siapapun tunduk di bawah perintah dan kehendak Allah, dan zatnya juga Maha Tinggi di atas arsy. Walahul uwulul kamil min jami'il wujuh. Maka baginya tinggi secara mutlak dari segala sisinya. Kama qala Abdullah bin Mubarak, kata Ibn Mubarak, lamma qila lahu, ketika ditanya, bimadza na'rifu rabbana, bagaimana kita kenal tahu Rabb kita? Qala bi annahu ala arsyi da'inun min khalqi. Kita tahu bahwa Allah di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, enggak nyatu bersama mereka. Tidak seperti yang dikatakan ahlul hulul wal wahdatul wujud. Tamasukan minhu bil Qur'an, demikian beliau bermubarak berpegang dengan Qur'an. Di qaulillahi ta'ala, karena firman Allah misalnya, Ar-Rahman alal arsy istawa, thumma istawa alal arsy. Nah, fi sab'ati mawadhi'a fil Qur'an, di 7 tempat dalam Qur'an. Qauluhul kabir, itu Ali. Al-kabir, alladzi la akbaru minhu wa la a'zham. Tabaraka wa ta'ala. Besar, di mana tidak ada yang lebih besar dari Allah. Agung dan mulia, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia darinya. Dia paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dia yang paling besar, paling mulia, paling agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung darinya. Tabarokar Rahman. Bab ini sengaja dibawakan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Kan di sini yang disebut tentang para malaikat, betapa mereka takut kepada Allah karena kebesaran Allah. Mereka pingsan mendengar firman-Nya, perkataan-Nya ketika menyampaikan wahyu kepada Jibril. Yang beliau inginkan dengan bab ini, bahwa itulah sifat ketuhanan yang pantas dan boleh disembah. Punya kesempurnaan mutlak, punya kebesaran dan kewibawaan dan wibawa yang begitu agung. Sehingga karenanya para malaikat pun yang sebesar itu, sesuci itu, takut dan pingsan mendengar perkataannya. Ditakuti karena kesempurnaannya, karena kebesarannya, karena keagungannya. Dan yang seperti itu dan harus seperti itu yang dituhankan, yang disembah. Adapun selain Allah, yang dituhankan manusia, disembah mereka jadi peribadatannya, siapa yang takut ke mereka? Siapa yang kemudian diwibawai demikian rupa? Kalaupun bisa berbicara misalnya, ketika dia bicara, taruhlah penyembah sapi, ada suara sapinya, wow. Ketika sapi itu mengaum begitu atau keluar suaranya, siapa yang takut? Hatta kelinci, hatta semut, hatta burung kecil enggak takut. Berdiri malah di kepalanya. Atau itu berhala-berhala yang lain, enggak ada yang takut padanya. Burung enggak ditakuti, enggak ada yang berwibawa sama sekali, enggak punya keagungan yang begitu dahsyat. Apalagi sampai pingsan takutnya seperti ini. Kayak dituhankan. Enggak punya kesempurnaan sebesar ini bagi Allah. Enggak berhak dan tidak pantas sama sekali untuk disembah dan dijadikan Tuhan selain Allah tabaraka wa Allah yang memilikinya. Maka hanya Allah pula yang berhak dan boleh disembah dengan hak. Salah.